وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، أيها الكرام، kemarin kita akan mengkaji kajian rutin kita yang kita membedakan materi kita dari kitab Al-Qasidatul Lamiyah milik Syekhul Islam Abu Al-Abbas Ahmad Ibn Halim bin Taimiyah rahmatullahi alaih. Tepatnya pada pokok pembahasan kesepakatan para a'immah, kesepakatan imam yang empat akan akidah yang beliau bawakan kepada kita dalam Lamiyah beliau ini. Empat imam tersebut, yakni empat imam Ashabul Madain, Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Ash-Syafi'i, Imam Malik bin Anas Al-Asbuhi Al-Madani Abu Abdullah, Imam Abu Hanifa Nu'man bin Thabit Al-Kufi, serta Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Ad-Dimashqi rahmatullahi ta'ala alaihi. Dan pembahasan yang masih tengah kita kaji berkaitan dengan biografi dari para imam atau khususnya imam yang telah dari Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Dari beberapa pertemuan sebelumnya, di antara biografi Imam Ahmad yang telah kita sebutkan, pertama tentang kelahiran beliau, histori beliau menuntut ilmu, kemudian sifat-sifat atau perannya, khulukiyah dan khulukiyah. Tadi kita sebutkan juga di antara histori beliau yang terpuji. Kemudian pada pertemuan kita malam hari ini, kita akan ambil berkaitan dengan satu pembahasan yang penting yang merupakan ikon, merupakan karakter yang sangat dikenal dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tentang selamatnya beliau, atau Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan beliau dengan al-fitnah al-qawl bi-khalqil Qur'an, tentang satu fitnah akan akidah atau ucapan anggapan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Di sini kita akan menyebutkan secara rangkuman atau kesimpulan yang kita ambil dari beberapa rujukan yang menceritakan tentang hal ini. Kita akan sebutkan diantaranya datang dari Al-Bidayah wa Nihayah dari Imam Ibnu Katsir, datang juga rujukan dari kitab Imam Adz-Dzahabi Syarah Alamin Nubala. Kita kumpulkan juga dari beberapa buku At-Tawarikh, Tarikh Baghdad dari Al-Khatib Al-Baghdadi dan semisalnya. Pertama-tama barakallahu fikum jami'an, fitnah al-qaul bi khalqil Qur'an bermula pada tahun ke-6 208 Hijriah. Bermula pada tahun 208 Hijriah. Ketika itu sang khalifah yakni Al-Ma'mun, namanya Al-Ma'mun demikian. Salah satu khalifah dari Bani Abbasiyah, yang mana dia sendiri punya kebiasaan untuk membaca buku-buku filosof Yunani. Artinya dia punya kecenderungan untuk membaca buku-buku Ahlul Kalam. Tambahkan lagi bahwasanya orang-orang yang ada di sekitaran dia adalah orang-orang yang bermadhab Mu'tazilah, dari kalangan para menteri, gubernur, qadhi, fuqaha dan semisalnya. Ada tiga nama terkenal dari para pembesar Al-Mu'tazilah yang ada di sekitaran qadhi, khususnya Al-Ma'mun, Dan mereka adalah Bishr bin Giyaz Al-Mirrisi. Pernah kita lewati di pembahasan tentang Al-Qol bi Khalq Al-Quran, bahwasanya dia adalah orang yang paling pertama kali mencetuskan tentang enam hal ini. Kemudian ada satu nama juga yang disebutkan, bahkan dia adalah musuh bebuyutan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, namanya Ahmad bin Duat. Kemudian ada satu nama lagi yang disebutkan adalah nama Abdul Malik atau Muhammad bin Abdul Malik bin Ziyad, yang mana dia adalah salah satu menteri di antara menteri-menteri yang ada di kekhilafaan Naam sebelumnya dari Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim. Akhirnya Ma'mun setelah orang-orang dekatnya dia juga dari kalangan Mu'tazilah, akhirnya dia pun berpendapat dengan pendapat yang sama, bermadhab dengan madhab yang sama. Akhirnya karena dia adalah seorang khalifah, akhirnya dia mencetuskan untuk mensosialisasikan Naam di ultimatum kepada seluruh kaum muslimin untuk berpendapat dengan pendapat yang sama. Mulai dari dia mewajibkan kepada orang-orang di kerajaan seperti kalangan Naam al-wuzara, para pemerintahan, para menteri-menteri, gubernur, bupati dan semisalnya, orang-orang yang memiliki atau yang berkecimpung dalam dunia ilmu seperti fuqaha, ulama, imam masjid, diwajibkan seluruhnya. Nah, kemudian yang tidak berpendapat dengan pendapat tersebut, dia akan berikan sanksi, beraneka ragam sanksinya, mulai dari dipenjara, dilengserkan dari jabatan tersebut, dipotong atau dicegat gaji bulanannya, atau bahkan sebagai mereka tak segan-segan untuk dibunuh oleh Naam al-Ma'mun. Bermula pada tahun tersebut yang kita sebutkan tadi, dari 208. Dan kerajaan waktu itu atau kekhilafaan di Kufah, sedangkan Imam Ahmad sendiri di Baghdad, namun masih berdekatan karena satu negeri di Irak. Bermula dari Al-Ma'mun mengirim surat keputusan kekhilafaan kepada seluruh penjuru negeri Islam, terkhususnya jajaran pemerintahannya, untuk bermadhab dengan madhab yang diwajibkan, mulai dari gubernur, bupati dan semisalnya, kemudian para fuqaha, bahkan termasuk Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dikirimi surat tersebut untuk bermadhab dengan madhab Mu'tazilin. Barakallahu fikum jami'an. Apa yang terjadi, apa tanggapan para ulama ketika itu? Beraneka ragam, dikatakan mendapatkan ancaman sanksi berupa tadi penjara atau dicambuk dan semisalnya, al-muhim dianiaya, disiksa, didolimi. Akhirnya kebanyakan mereka atau mayoritas mereka, khususnya kalangan ulama dan fuqaha, tak sanggup untuk menerima ancaman tersebut. Akhirnya banyak di antara mereka yang tanazul, mengikuti. Banyak di antara mereka Naam yang tanazul, mengikuti arahan dari pemerintah. Antara dengan terang-terangan mengatakan bahwasanya iya betul, Al-Quran adalah kalamullah. Terang-terangan ucapkan ini di depan khalifah. Kemudian hati mereka beriman dengan Al-Quran adalah kalamullah, namun dengan bentuk Naam mukroh. Kemudian berdalih dengan ayat yang datang dalam kisah tentang Ammar bin Yasir, ketika keluarga besar Yasir, mulai dari Yasir dan istrinya Sumayyah dan juga sang anak yakni Ammar, di periode Mekah ketika mereka masuk memeluk agama Islam dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun majikannya tidak merelakan hal tersebut, akhirnya mereka disiksa dan dipaksa untuk meninggalkan. Sang bapak yakni Yasir dibunuh di hadapan sang anak yakni Ammar, ibundanya juga Sumayyah, bahkan dikatakan adalah syahidah, awwalu syahidan fil Islam, wanita yang paling pertama kali mati syahid dalam agama Islam. Kemudian Ammar bin Yasir sendiri, karena dia tidak sanggup untuk menahan aniaya dan ancaman pembunuhan tersebut, akhirnya dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Nah, kemudian dia datang kepada Nabi SAW dalam bentuk penyesalan. Nabi SAW bertanya kepada dia, kaifa tajidu qalbak, bagaimana kau mendapati hati engkau? Dia memberikan jawaban, musamma mutmainnun bil iman, hanya di lisan saja mengucapkan ucapan-ucapan kufur, namun hatinya dia tetap mutmainnun bil iman, tetap kokoh di atas keimanan. Akhirnya turun ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk persetujuan akan apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syarraha bil kufri sadra fa alaihi ghadabun min Allahi wa lahum 'adzabun alim. Ya, ayat ini menceritakan bahwasanya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dikafirkan dikarenakan dia terpaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, padahal isi hatinya adalah tetap meyakini tentang keimanan. Banyak antara mereka dari kalangan para ulama yang berdalih dengan ayat tersebut dari kisah Ammar bin Yasir, dan mereka mengatakan kami terpaksa. Ada antara mereka lagi yang memilih jalur tauriyah. Tauriyah artinya adalah, nah dikatakan dalam sebagian hadis, akhul kadzib. Tauriyah adalah saudaranya dusta. Bentuknya bentuk kedustaan. Namun tauriyah sendiri artinya adalah bahwasanya enam ungkapan yang mereka ucapkan dari orang yang melakukan atau melaksanakan tauriyah tersebut memiliki dua makna. Yang dipahami oleh orang yang mendengar adalah makna yang dekat, namun yang diinginkan oleh si pengucap tauriyah tersebut makna yang jauh. Artinya semacam ada dua makna dan membuat talbis kepada orang yang mendengar. Di antara tauriyah yang disebutkan oleh para ulama dihadirkan di majelis sang khalifah Ma'mun. Kepada masing-masing ditanya satu persatu, apa pendapat engkau tentang Al-Quran? Nah, kalau menjawab bahwasanya Al-Quran kalamullah, siap-siap untuk entah dipenjara, dicambuk, dan semisalnya. Kalau menjawab mengikuti keinginan dari sang khalifah, yakni Al-Quran adalah makhluk, nah dia bebas. Silahkan engkau bertebaran ke permukaan bumi di mana pun, bebas. Dan itulah diinginkan oleh sang khalifah. Makanya para ulama ketika itu yang mereka meyakini dalam hati mereka bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, tetapi mereka membuat tauriyah. Sebagai mereka ditanya, apa engkau? Pendapat engkau tentang Al-Quran. Dia mengangkat jari jemarinya sambil mengatakan bahwasanya, ya aku yakin bahwasanya Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Kutub Suhuf Ibrahim dan Musa, hadihi kulluhu makhluk. Sambil mengisyaratkan jari jemarinya. Dalam hatinya yang dia inginkan adalah ini jari jemari makhluk. Tapi yang dia inginkan dalam hatinya adalah bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Tauriyah. Nah, tauriyah. Sebagian lagi duduk di pojok paling belakang ketika ditanya, wahai engkau, apa pendapat engkau tentang Al-Quran? Pura-pura tidak dengar, padahal suaranya sampai ke belakang. Beberapa kali dipanggil, wahai engkau, apa pendapat engkau tentang Al-Quran? Kali ketiga agak dibesarkan suaranya, wahai engkau, apa pendapat engkau tentang Al-Quran? Barusan didengar, kemudian mengatakan, ah, ana makhluk. Nah, didengar oleh orang yang mendengar, yang diinginkan adalah kalau begitu Al-Quran adalah makhluk. Padahal yang diinginkan adalah diri dia, dia tunjuk kepada diri dia. Dan jawaban-jawaban semisal ini. Ini di antara beberapa jawaban dari para ulama. Ada yang menjawab dengan terus terang berdalil dengan kisah tentang Ammar bin Yasir bahwasanya hal itu adalah terpaksa, akhirnya mengucapkan kata-kata kufur. Ada juga yang menempuh dengan enam jalan seperti ini tauriyah. Ada juga di kalangan para ulama bahkan mereka lari bersembunyi, tidak mau bertemu dengan khalifah atau utusan dari khalifah dalam fitnah ini. Ada yang lari bersembunyi ke gua. Nah, bahkan berbulan-bulan sampai fitnah selesai. Ada yang tinggal di dalam rumahnya, tidak pernah keluar bersembunyi. Sampai-sampai sebagian mereka karena terlalu lama bersembunyi di tempat yang gelap, khawatir dengan ancaman dari khalifah, keluar dari tempat tersebut, dia buta. Nah, karena tidak pernah melihat cahaya. Ada pun orang-orang yang bangkit, yang tetap kokoh, menyuarakan al-haq dan tanpa pamrih dan tanpa takut sedikit pun yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk, hanya empat orang dari kalangan para ulama. Dan mereka adalah pertama Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang paling pertama. Nah, yang kedua adalah Imam Muhammad bin Nuh. Yang ketiga adalah Al-Hasan bin Hammad Sajjadah. Namanya demikian, Sajjadah. Al-Hasan bin Hammad Sajjadah. Kemudian yang keempat adalah Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri. Akhirnya empat orang inilah enam yang dipanggil maju ke hadapan khalifah. Nanti mereka inilah yang dituduh bahwasanya pembangkang, tidak mau mentaati pemerintah, tidak mau mengikuti aturan main dari pemerintah, dari khalifah waktu itu. Ada Adapun nama-nama yang lainnya yang hidup sesama dengan Imam Ahmad, seperti nama besar Yahya bin Ma'in rahimahullah, termasuk Qorin dari Imam Ahmad, juga jatuh dalam fitnah ini. Akan kita sebutkan nanti kisah dia dengan Imam Ahmad di bagian akhir. Akhirnya nama empat orang inilah yang dipanggil maju nak menghadap ke hadapan khalifah. Karena awalnya tadi diutus oleh sang khalifah, tanyakan kepada seluruh ulama penjuru negeri Islam apa pendapat mereka tentang enam hal ini. Bermula dari sini barakallahu fikum jami'an, kita akan baca kisahnya dari penggalan atau penukilan dari kitab Bidayah wa Nihayah. Mungkin agak sedikit panjang tapi tidak masalah, ini adalah faedah. Mungkin jarang-jarang antum dengar kisah semacam ini dibacakan, apalagi kisah seorang panutan dan suri teladan yang diikuti perbuatannya dan didengar ucapannya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang dijuluki dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bermula kisah dari ada empat nama tadi yang disebutkan, bahwasanya mereka adalah orang yang enggan untuk mengikuti arahan pemerintah khalifah. Akhirnya mereka dipanggil datang menghadap ke hadapan khalifah Taib Al-Ma'mun. Al-Khalifah, istana negara waktu itu di Kufah, dan Imam Ahmad di Baghdad, akhirnya dipanggil menuju ke Baghdad. Di tengah perjalanan barakallahu fikum jami'an, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa untuk ya Allah jangan engkau pertemukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun. Sementara perjalanan menuju ke sana, datang utusan dari Khalifah Kerajaan Ketnam memanggil sang imam. Akhirnya berdoa di tengah perjalanan, ya Allah jangan engkau tampakkan, jangan engkau pertemukan aku dengan dia, dengan sang Khalifah yakni Al-Ma'mun. Di tengah perjalanan singgah sejenak, kemudian datang berita dari arah istana negara yakni di Kufah, menyampaikan berita bahwasanya sang Khalifah Ma'mun mati. Akhirnya pertemuan tersebut batal, tidak jadi. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dikembalikan kembali ke Baghdad, ke rumahnya. Namun ternyata bukan sampai di situ musibah dan malapetaka, khususnya bagi Imam Ahmad dan keumumannya kepada kaum muslimin. Ternyata yang naik sebagai pengganti dari Khalifah Ma'mun namanya Al-Mu'tasim juga berbakat dengan tetap yang sama. Bahkan dia meneruskan karena ada wasiat dari yang pertama yakni Khalifah Ma'mun bahwasanya lanjutkan misi kita ini untuk menebarkan enam dakwah Mu'tazilah dan publikasikan serta ultimatumkan dan wajibkan kepada kaum muslimin untuk bermadzhab dengan pendapat yang sama bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Dan betul, khalifah yang berikutnya Al-Mu'tasim Naam ternyata juga adalah berpendapat dengan pendapat yang sama, dan juga sama dia mengultimatumkan kepada seluruh kaum muslimin dari kalangan ulama dan yang dibawa mereka untuk berkeyakinan dengan keyakinan tersebut. Kita baca dari Bidayah wal Nihayah. Wa kana min khabarin mihnati anna al-mu'tasim lamma qasada ihdara al-imam Ahmad izdahama an-nas ala babihi ka yawmi al-Eid. Jadi kisahnya tadi Al-Ma'mun sudah meninggal, namun diganti oleh salah saudaranya sendiri namanya Al-Mu'tasim, juga berpendapat dengan pendapatnya Nam Al-Mu'tazilah. Karena orang-orang yang tadi kita sebutkan dari kalangan menteri, gubernur dan fuqaha serta qadhi namanya Bishr bin Giyath Al-Mirrisi, Ahmad bin Nam Duat, kemudian Abdul Malik Az-Zayyad, yang orang-orang dekatnya pemerintahan, akhirnya mereka pun tetap terpengaruh. Kata Imam Ibnu Katsir di sini bahwasanya, dan di antara fitnah tentang alkohol di dalam Al-Qur'an, bahwa Al-Mu'tasim ketika dia merencanakan untuk mengundang Imam Ahmad yakni ke kerajaan, ke istana negara, izdahaman nasu ala babihi ka yaumil Id, akhirnya orang-orang berbondong-bondong ingin ikut menyaksikan. Nah, interogasi dari sang khalifah kepada sang imam Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana ramainya hari ini orang-orang menonton. dimacam dibuatkan semacam 6 tuntunan. Karena Imam Ahmad rahimahullah taala beliau adalah seorang penuntut dan suri taala, dan ucapan beliau didengar, perbuatan beliau diikuti. Apa yang beliau putuskan ketika itu merupakan semacam 6 satu keputusan mutlak kepada kaum muslimin seluruhnya. Wa busitu bi majlisi bisatun wa nusiba kursiyan jalasa alaihi, dibentangkan bentangan semacam permadani, disiapkan juga kursi-kursi dari orang-orang yang diminta hadir di persidangan tersebut untuk duduk padanya. Tsumma qala, kemudian Mu'tasim berkata, "Uhdhuru Ahmad bin Hanbal," hadirkan Ahmad bin Hanbal, dihadirkan. Fa ahdharu, akhirnya dia pun datang. Falamma waqafa baina yadayhi sallama alayhi. Fa qala lahu, "Ya Ahmad, takallam wa la takhaf." Ketika Ahmad dihadirkan di hadapan sang khalifah, ibaratnya seperti sang tersangka atau terdakwa ingin disidang, yang mana pemimpin persidangan adalah sang khalifah sendiri, Al-Mu'tasim. Kemudian mulailah Mu'tasim berkata, "Wahai Ahmad, berbicara, jangan takut." Ini aba-aba pertama dari sang khalifah. Faqala Imam Ahmad, Imam Ahmad pun berkata, "Wallahi laqad khaltu alayhi wa ma fi qalbi." Wallahi laqad dakhaltu alayka wa ma fi qalbi mithqala darratin min al-fasa. Mu'tasim memberikan aba-aba tadi, "Wahai Ahmad, silakan berbicara dan tak perlu takut." Akhirnya Imam Ahmad memberikan jawaban bahwasanya, "Demi Allah, aku barusan masuk kepada engkau ini dan tidak ada sedikit pun rasa takut dalam dadaku." Subhanallah. Ini sikap dan sifat yang enam, kesatria, pemberani. Padahal akibat dari itu, dari enam ulama-ulama yang sebelumnya, ada yang dicambuk, ada yang dipenjara, bahkan ada yang dibunuh. Artinya risikonya adalah nyawa. Namun Imam Ahmad tidak gentar sedikit pun. "Demi Allah, aku masuk kepada engkau sekarang ini dan tidak ada sedikit pun rasa takut dalam dadaku." Ini namanya jihad. Nah, qaulul haq inda sultanil jair, termasuk diantara jihad adalah mengucapkan kalimat-kalimat al-haq di depan sultan yang diktator, yang bertindak semena-mena. Faqala lahu al-Mu'tasim, "Ma taqulu fil Qur'an?" Mulailah perbincangan hangat. Yang pertama, Al-Mu'tasim bertanya, "Apa pendapat engkau tentang Al-Qur'an?" Nah, ini pertanyaan pertama dari Al-Mu'tasim. Faqala Imam Ahmad pun menjawab berkata, "Kalamullah qadimun ghairu makhluq." Tanpa rasa ragu sedikit pun, Al-Qur'an adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah dan bukan makhluk. Artinya dia siap untuk Imam Ahmad berani menyelisihi sang khalifah, dan dia siap dengan apapun risikonya. Kemudian bacakan dalil. Imam Ahmad kawi dalam dalil. Qala Allah Ta'ala, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Ini pertama ayat dari surat At-Taubah. Jikalau seseorang dari kalangan musyrikin meminta jaminan keamanan dari engkau, wahai Muhammad SAW, ayatnya dari surat At-Taubah, maka berikanlah dia jaminan keamanan sampai mereka mendengar ucapan Allah. Jadi ini masa ma'manah. Dan surat At-Taubah disebutkan ketika Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan Nabi SAW di Fathu Makkah. Akhirnya berubahlah Makkah yang tadinya adalah negerinya orang-orang Quraisy, kufar Quraisy, musuh bebuyutan, akhirnya menjadi kawasan kaum muslimin pada tahun ke-8 Hijriah. Namun Nabi SAW diberikan, atau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada orang-orang musyrik yang masih belum mau memeluk agama Islam ketika itu, diberikan tenggang waktu selama 4 bulan untuk memilih. Kalau mau masuk Islam, silakan tinggal di rumah kalian sendiri di kota Makkah. Kalau tidak mau, silakan Abdullahi wasi'a, bumi Allah luas, silakan cari ke tempat lain, jangan tinggal di kota Makkah. Nah, di masa amanan tersebut, ada sebagian orang musyrik yang mungkin punya anggota keluarga di kota Madinah ingin bertemu dengan anggota keluarga mereka. Ayat ini menceritakan bahwasanya kalau orang-orang musyrik, salah seorang yang antara mereka ingin masuk ke kota Madinah meminta jaminan keamanan, berikan mereka jaminan keamanan masih dalam keadaan mereka berakidah kesyirikan. Alasannya apa? Hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar ucapan Allah. Ya, sampai mereka mendengar Al-Qur'an dibacakan. Sampai mereka mendengar Al-Qur'an yang diungkapkan dalam ayat surat At-Taubah ini adalah kalam Allah, ucapan Allah. Dan ini dalil termasuk paling kuat tentang Al-Quran adalah kalam Allah. Lanjut interogasinya, faqala lahu, kemudian Al-Mutasim berkata, indaka hujjatun ghairu hadza, apakah engkau memiliki hujjah selain ini? Nah, Mutasim juga adalah adalah para khalifah di zaman tersebut, para khulafah, para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran. Dan mereka pun tahu apa yang disampaikan oleh kalam kalamullah atau dari nama Al-Quranul Karim, mereka tahu dan mereka memahaminya. Apakah kau punya sesuatu yang lebih daripada ini, hujah yang lain? Faqala Imam Ahmad memberikan jawaban, na'am, qaulullah ta'ala ar-rahmanu 'allamal qur'ana. Dan seterusnya. Nah, iya, aku masih punya yang lain. Beberapa ayat dari surat Ar-Rahman, Ar-Rahman yakni Allah, 'allamal qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Wa lam yakul ar-rahmanu khalaqal qur'an. Dan Allah tidak mengatakan bahwasanya Ar-Rahman, Allah menciptakan Al-Qur'an, Allah mengajarkan. Ini yang datang dari surat Ar-Rahman. Ini juga dalil yang paling kuat dari Imam Ahmad tentang Al-Qur'an adalah bukan makhluk. Wa qauluhu ta'ala, demikian juga dalilku yang lain, ucapan Allah dari surat Yasin. Kemudian dibacakan, Yasin wal Qur'anil Hakim, wa lam yakul Yasin wal Qur'anul makhluk. Yasin dan Al-Qur'an yang hakim, yang bijaksana. Dan Allah tidak mengatakan Yasin Qur'an adalah makhluk. Tapi beberapa dalil dia sodorkan. Ini punya aku, ini hujahku, ini landasan hukumku. Artinya apa, dia enggan untuk mengikuti arahan dari sang khalifah untuk berpendapat dengan Al-Qur'an adalah makhluk. Qala Al-Mu'tasim, berkata Mu'tasim setelah mendapatkan jawaban dari Imam Ahmad, ihbisu fahubisa wa tafarraqan nas. Ketika itu hari pertama, penjarakan dia. Akhirnya dia pun dipenjarakan hari pertama. Kemudian orang pun meninggalkan majelis tersebut satu persatu. Jadi kesimpulan pada hari pertama bahwasanya Imam Ahmad belum diapa-apai, baru dipenjara. Nah, baru dipenjara. Masih akan berlanjut persidangan dengan terdakwa Imam Ahmad di majelis sang khalifah. Ini yang pertama. Falamma kana min al-ghadh jalasa al-Mu'tasim majlisahu ala kursiyyihi wa qala hatu Ahmad bin Hanbal. Kemudian esok harinya Al-Mu'tasim yang sang khalifah duduk di tempatnya kemarin, kemudian dia mengatakan, panggil kembali Ahmad bin Hanbal. Nah, persidangan hari kedua. Persidangan hari kedua. Fajtama an-nas wa sumi'at lahum dajjatun fi Baghdad. Akhirnya orang-orang pun berkumpul juga ingin ikut menyaksikan persidangan dengan terdakwa Imam Ahmad. Kemudian terdengar suara yang gemuruh di Baghdad. Artinya orang yang begitu banyak datang menyaksikan. Falamma ji'a bihi waqafa baina yaday was-suyuf qad jurridat war-rimahu qad rukizat wal-atrasu qad nusibat wasiyatu qad turihat. Kemudian ketika dia dipanggil, Imam Ahmad pun datang menghadap ke depan sang khalifah, yakni di ruang persidangan. Akhirnya ketika itu pedang-pedang sudah mulai dihunuskan, anak panah sudah ditancapkan, yakni di busurnya. Perisai-perisai juga siap ditancapkan, serta cambuk-cambuk sudah berada di tangan. Jadi algojo-algojo sang khalifah di kerajaan. Kemarin baru persidangan, kemudian di penjara. Hari ini akan keputusannya, eksekusinya. Fasa'alahul mu'tasimu amma yaqulu fil Qur'an. Akhirnya sang khalifah yakni Al-Mu'tasim pun mulai bertanya kepada dia tentang Al-Qur'an. Qala Imam Ahmad menjawab, aqulu ghairu makhluq. Masih tetap jawaban yang sama pada pertemuan kemarin. Aku tetap katakan bahwasanya Al-Qur'an adalah bukan makhluk. Ini Al-Qur'an kalam Allah. Ini semacam pembunuhan karakter kalau kemarin hanya antara Mu'tasim dan Imam Ahmad. Hari ini yang kita barusan bacakan, katakan bahwasanya adalah pembunuhan karakter, bahwasanya diperlihatkan kepada dia pedang yang terhunus, anak panah yang sudah disiapkan dibusur, perisai yang dipersiapkan, kemudian cambuk yang sudah berada di tangan yang siap untuk dicampakkan. Namun tetap Imam Ahmad rahimahullahu taala tidak gentar dengan ancaman-ancaman tersebut. Tetapi dia menjawab bahwasanya aku enggak ada makhluk. Aku katakan adalah Al-Qur'an bukan makhluk. Tidak cukup sampai di situ. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Al-Mu'tasim sang khalifah yang sesaat dipanggil lagi orang-orang nah dari kalangan alim ulama khususnya yang berpendapat dengan pendapat yang sama dari Mu'tazilah. Wa hadara Al-Mu'tasim lahu al-fuqaha wal qudha fa nadaruhu bi hadratihi fi muddati thalathati ayyamin wa huwa yunadiruhum wa yadhharu alaihim bil hujajil qati'ah. Akhirnya dalam 3 hari persidangan berturut-turut, nah Mu'tasim pun memanggil orang-orang yang mungkin dikatakan sebagai yang bisa mengalahkan hujah-hujah Imam Ahmad dari kalangan fuqaha, kalangan qadi, yang bisa memecahkan hujahnya Imam Ahmad, dan itu berlangsung selama 3 hari. Hanya saja yang terjadi di persidangan tersebut adalah bahkan Imam Ahmad yang mengalahkan hujah mereka dengan hujah yang tak terbantahkan. Isi perdebatan tersebut yaqul kata Imam Ahmad, ana rajulun alimtu ilman wa lam a'lamu fihi bihadha wa atuni shay'an min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam hatta aqulu bihi. Ini terjadi perdebatan sengit, saling-saling diantara mereka saling mengadukan hujah, argumen dan seterusnya. Akhir kalimat Imam Ahmad bahwasanya beliau mengatakan bahwa inilah aku miliki dari ilmu yang aku dapati dari Allah dan Rasulnya. Kalau kalian punya ilmu yang lebih daripada itu, datangkan dari kitab, dari sunnah, agar aku pun bisa berpendapat dengannya. Di sini tidak sebutkan tentang perincian dari perdebatan tersebut. Wa'ilah mereka memberikan argumen-argumen, bahkan mereka berdalil dengan Al-Quran. Seperti mereka bacakan Al-Quran Al-Karim, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wakallamallaha Musa taklima. Jadi mereka mentahrif. Asli ayatnya berbunyi adalah wakallamallahu Musa taklima. Allah sebagai pelaku yang berbicara, mengajak Allah. Jadi terjemahan bebasnya adalah Allah mengajak bicara Musa, betul-betul berbicara. Tapi mereka merubah pelaku yang berbicara dan objek orang yang mendengar. Akhirnya wakallamallaha Musa taklima. Arti terjemahan bebas, Musa mengajak bicara Allah. Jadi Allah tidak bicara. Jadi Allah tidak memiliki suara yang terdengar. Mereka rubah. Nah, akhirnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala membacakan ayat dari Al-Quran juga dengan ayat yang berbeda, dan situlah mereka bungkam, tidak bisa menjawab sedikit pun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, atau nak kata Imam Ahmad, bagaimana anggapan kalian dengan ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Sini, wa kallamahu rabbuhu. Nah, ketika Musa datang pada waktu yang telah disepakati bersama Allah, yakni pertemuan selama 40 hari, wa kallamahu rabbuhu, hu pasti kembali kepada Musa. Rabbnya tidak mungkin jadi maf'ul bi, pasti jadi fa'il di situ, pelaku. Wa kallamahu rabbuhu, tidak mungkin dibaca wa kallamahu rabbahu. Dua maf'ul bi, kalau begitu mana fa'ilnya? Akhirnya mereka pun bungkam, tidak bisa memberikan jawaban apa-apa. Jadi selama 3 hari berturut-turut dari perdebatan yang terjadi antara Nabi Imam Ahmad seorang diri sebatang kara dengan khalifah serta orang-orang yang ada di sekitaran dia dari kalangan fuqaha, qudha, dari kalangan menteri, tidak mampu untuk mengalahkan hujah-hujah yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa kullama nadaruhu wa alzamuhu qawla bi khalqil Qur'an yaqulu bihim kaifa aqulu ma lam yaqul. Setiap kali mereka menyodorkan hujah mereka dari Al-Qur'an dan hadis, selalu Imam Ahmad membantah mereka satu persatu. Akhirnya dalil-dalil mereka bawa pun kalah. Akhirnya Imam Ahmad memberikan jawaban bahwa bagaimana mungkin engkau menyodorkan kepadaku hujah yang kalah, kemudian aku ingin mengikuti engkau. Faqala Mu'tasim qaharana Ahmadu. Akhirnya Mu'tasim pun mengatakan bahwasanya Ahmad telah mengalahkan kami. Seorang diri sebatang kara. Lanjut kisahnya. Atau sudah ada? Nah, atau mungkin pertemuan berikutnya kita lanjut. Dia masih akan datang, bahwa di sini belum disebutkan tentang Imam Ahmad dicambuk, Imam Ahmad dianiaya, Imam Ahmad pingsan, Imam Ahmad dan seterusnya. Nah, insyaallah mungkin kita akan lanjut pada lain kesempatan. Wallahu taala alam bissawab. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.